الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian usul al-fiqh. Pada kali ini kita sampai dan kita akan memulai pembahasan tentang khusus, yaitu khas. Insyaallah ta'ala kita akan membacakan juga Arabiknya dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul Syekh Ibn Uthaymin. Beliau berkata dalam pembahasan khas ini, al-khas lughatan diddul am, khas lughatan diddul am. Khas secara bahasa berarti lawan dari am, lawan dari umum. Itu khas secara bahasa. Kalau misalnya am secara bahasa itu asyamil, maka khas bermakna berarti al-munfarid, yaitu menyendiri, tidak mencakup, ya, itu secara bahasa. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wasilahan secara istilah, al-lafzu dallu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarah wal adad. Yaitu di sini al-lafzu dallu ala mahsurin bi syakhsin aw adad. Itu lafal yang adal menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi, ya, dengan pribadi bisyakhsin, dengan pribadi atau adat ataupun dengan bilangan. Jadi al-lafzul maudhu' tahu di sini al-lafzul dal ala mahsurin bisyakhsin aw adad. Jadi misalnya nama diri, ketika disebut nama diri, ya, nama diri, maka itu menjadi khusus. Misalnya Hasan, misalnya Muhammad Saleh, maka itu menjadi khusus. Atau isim isyarah, seperti apa? Seperti dzalika, tilka, atau bilangan, dengan adanya jumlah bilangan. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya, ada yang namanya juga at-takhsis. At-takhsis sesuatu, ya, kalau misalnya kita bilang di sini al-lafzu dalu ala mahsurin, yaitu dengan adanya ala mahsur, yaitu sesuatu yang dibatasi, maka tidak mencakup am. Kenapa? Karena am atau umum itu tidak dibatasi. Adapun kalau misalnya khusus itu terbatas. Ya. Makanya dia khusus karena terbatas. Kemudian at-takhsis lughatan biddu ta'mim. Seperti tadi al-khas lawannya am, khusus lawannya umum. Takhsis lawannya ta'mim. Takhsis secara bahasa berarti lawan dari ta'mim. Wasilahan kalau misalnya secara istilah, ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian anggota am umum. Ya, mengeluarkan sebagian anggota umum. Mukhassis, sekarang juga istilah namanya mukhassis. Apa itu mukhassis? Jadi tadi kita punya khas, punya takhsis. Sekarang mukhassis. Dengan kasr al-sad. Sadnya kasrah. Mukhassis. Artinya fa'il takhsis. Wahuwa asyari'. Mukhassis. Itu adalah yang melakukan takhsis. Yaitu syari'. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkhususkan. Wa yutlaku ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Dan bisa juga istilah mukhassis atau takhsis itu mukhasis dimutlakan juga, digunakan juga untuk menyebutkan dalil yang terhasilkan dengannya takhsis, yaitu yang menunjukkan takhsis. Misalnya kita lihat innal insana lafi khusrin, al insan itu umum, illal ladzina amanu. Nah, takhsis atau mukhasif itu adalah kalimat illal ladzina amanu wa amilus solihat dan sampai akhirnya. Ya, jadi takhsis. Baik, dalil takhsis ini ada dua. Yang namanya dalil takhsis itu ada dua. Dalil takhsis nau'an. Ada muttasil, ada munfasil. Ada muttasil, ada munfasil. Fal muttasil, dalil takhsis yang muttasil itu nyambung berarti. Dikatakan ma la yastaqillu binafsihi, yaitu dalil yang la yastaqillu binafsihi, yang dalil yang tidak berdiri dengan sendiri. Itu dalil takhsis muttasil, tidak berdiri sendiri karena nyambung. Kemudian ada dalil takhsis munfasil. Dalil takhsis munfasil yaitu ma yastaqillu binafsihi, itu adalah dalil yang mengkhususkan yang dapat berdiri sendiri, jadi terpisah dia, tidak nyambung, tidak menyambung langsung. Nah, kami al mukhassis al muttasil, nah, di antara mukhassis atau dalil takhsis yang muttasil di antara adalah disebut al istithna. Al istithna, al istithna itu apa? Secara bahasa lughatan adalah asmina dari kata astani. Astani wa huwa raddu ba'd asyai'i ila ba'dihi. Astani itu adalah mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagiannya yang lain. Seperti tanyil habl, melipat tali. Adapun istisna secara istilah ikhraju ba'd afradil 'ammi bi illa aw ihda akhwatiha. Mengeluarkan sebagian anggota am, lafal umum, dengan kata illa, kecuali atau salah satu dari saudara-saudaranya, seperti siwa dan ghoiro. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu berada benar-benar dalam kerugian. Nah, dengan ayat mukhasis di sini yaitu illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, dengan ada pengecualian di sini. Dengan ada pengecualian tawasob illa ya. Di sini berarti dia mukhasis. Dia berarti ada istisna. Dan istisna di sini dia muttasil. Di sini katakan termasuk dalil takhsis yang muttasil. Nah, dengan adanya kata illa atau salah satu dari saudara-saudaranya tidak mencakup takhsis dengan syarat. Misalnya takhsis dengan syarat itu beda. Takhsis dengan syarat itu bukan istisna. Ya. Baik, kemudian ada yang namanya syurut al-istithna. Syurut al-istithna. Yushtaratu li sihhati al-istithna'i syurutun minha. Istithna dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Bersambungnya dengan mustathna minhu, yang dikecualikan darinya, baik secara hakikat maupun hukumnya. Jadi di antara syarat pengecualian yang sah kita sekarang punya adalah mustathna, yaitu illa. Mustathna minhu itu seperti innal insana lafi khusr tadi, dikecuali yang dikecualikan darinya. Nah, kita punya illa itu ada al istisna. Nah, al mustathna, nah, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, muttasil jadi harus bersambung dengan mustasna minhu yang dikecualikan darinya, baik secara hakikat maupun secara hukumnya. Muttasil artinya bersambung secara hakikat, yaitu adalah istisna yang berhubungan langsung dengan mustasna minhu yang tidak dipisah oleh satu pemisah. Adapun muttasil bersambung secara hukum adalah istisna yang dipisahkan oleh suatu pemisah dengan mustasna minhu yang tidak mungkin untuk ditolak, dihindari. Misalnya batuk atau bersin. Ini mutasil secara hukum. Walaupun secara kalamnya itu terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa ditolak. Seperti batuk atau bersin. Atau berlari karena berlari ada hujan dan semacamnya. Kemudian. Fa in fasala bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu. Yumkinu daf'uhu aw sukut lam yasih al istithna. Jika antara keduanya, antara mustasna minhu ya dengan mustasna, jika keduanya ternyata dipisah oleh sesuatu yang mungkin dicegah, ya, mungkin dicegah, terpisah oleh sesuatu yang mungkin dicegah, misalnya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Terus tiba-tiba dia memancing selama 1 menit. Kemudian setelah itu, kecuali orang-orang yang beriman. Gak bisa. Atau diam. Saya menjual semua perabotan saya. Diam. Dan diamnya tersebut tentu bisa dicegah. Maksudnya bisa, sebenarnya gak usah diam, teruskan aja. Maka istitsna tersebut tidaklah sah. Misalnya seseorang berkata, saya memerdekakan budak-budak saya. Kemudian dia diam. Atau bahkan dia berbicara sesuatu yang lain. Kemudian tiba-tiba dia berkata, kecuali saya. Istitsna atau pengecualian seperti ini tidak sah. Sehingga semua budaknya dianggap merdeka. Namun ada yang mengatakan bahwa istitsna yang disertai diam atau pemisah tetap dianggap sah jika pembicaranya masih satu kesatuan, masih dalam satu paket. Itu tidak masalah. Sebagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada waktu Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Dikatakan di sini, "Inna hadzal balad harramahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal ardh la yu'badu shawquhu wa la yukhtala khalaqah." فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya. Kemudian Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, kecuali pohon izkhir ya Rasulullah, jenis pohon yang mempunyai buah harum. Karena pohon itu dimanfaatkan oleh pandai besi untuk menyalakan api dan digunakan untuk membuat rumah mereka. Kemudian beliau bersabda, ya, kecuali pohon izkhir. Pendapat ini lebih kuat karena ditunjukkan dalam hadis ini, yaitu tidak masalah kalau misalnya memang terputus, namun terputusnya karena masih dalam satu tema pembicaraan, maka tidak akan mengeluarkannya dari perbincangan yang lain. Kemudian, ada yang namanya mustasna. Nah, syarat-syarat istisna tadi yang pertama, bersambung dengan mustasna minhu, baik secara hakikat ataupun hukum. Yang kedua, ada yang mustasna yang yaitu yang dikecualikan, itu tidak lebih dari setengahnya mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Misal, jika seseorang berkata, dia berhak mendapatkan 10 dirham dariku kecuali 6. Kecuali 6. Nah, 10 dirham itu mustasna. Ya. 10 dirham itu mustasna minhu. Misalnya kemudian 6 dirham di sini adalah mustasna. Ya. Baik, jadi maka istisna yang seperti ini tidak sah dan orang tersebut harus memberikan 10 dirham semuanya. Ya, jadi enggak sah saya akan memberikan 10 dirham kecuali 6 dirham, enggak bisa. Ada yang beranggapan bahwa tidak disyaratkan seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga istisna dinilai sah meskipun mustatsna lebih dari setengah mustatsna minhu. Jadi dalam contoh di atas, orang tadi hanya wajib memberikan 4 dirham. Ada yang berpendapat seperti itu. Adapun jika yang dikecualikan semuanya, maka istisna seperti ini tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, jika seseorang misal berkata, dia berhak mendapatkan 10 dariku kecuali 10, maka dia tetap harus memberikan 10. Ya. Tadi 10 kecuali 6, itu mungkin, masih bisa. Apalagi kalau misalnya saya memberikan 10 kecuali 9, mungkin enggak. Ya mungkin saja, tapi kalau misalnya 10, kecuali 10 maka tidak bisa, tidak layak. Syarat di atas berlaku pada istisna yang berkaitan dengan bilangan jumlah. Adapun jika berkaitan dengan sifat, maka istisna tersebut tetap sah meskipun semuanya atau sebagian besar keluar darinya. Contoh istisna ini adalah firman Allah Ta'ala kepada Iblis. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Kecuali orang-orang yang sesat. Para pengikut Iblis dari kalangan Bani Adam jumlahnya lebih dari setengahnya. Jika engkau berkata, berilah orang-orang di yang berada di rumah kecuali orang-orang kaya. Nah, ini sifat. Kemudian diketahui bahwa orang yang berada dalam rumah itu kaya, maka istisna ini dinilai sah sehingga mereka tidak diberi apa-apa. Ya. Baik, jadi itu tentang istisna mustatsna tidak layak kalau misalnya pendapat pertama mustatsna tidak layak lebih dari setengah mustatsna min secara akal. Walaupun sebenarnya secara wakil kenyataan tidak masalah juga. Tapi yang penting tidak semuanya. Dikecualikan semuanya maka tidak sah. Nah. Tapi jika istisna berkaitan dengan sifat maka tidak ada syarat-syarat semacam itu semuanya sah insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.